Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Ibu-ibu para muhat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di pagi yang cerah ini kembali kita berkumpul di Masjid Al-Furqan yang kita cintai ini untuk memulai pelajaran kita, yaitu membahas tentang fikih Islami. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan masuk ke dalam pertemuan kita yang pertama. Mungkin sebagaimana yang disampaikan pada pertemuan kita yang terakhir di pembahasan akidah, kita akan bahas sebuah kitab yang cukup ringkas berjudul At-Tahdhib fi Adillati Matni Al-Ghayati wa Takrim. Ini kitabnya dalam bahasa Arab. Kita akan bahas tentang bab-bab fikih yang perlu diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Terjemahannya itu coba begitu kan. Ya, ini terjemahannya. Kitab Indonesia yang segini, kitab terjemahannya lumayan tebal ya. Jadi kitab ini termasuk kitab yang bagus. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kitab ini, ada beberapa pendahuluan yang ingin kami sampaikan pada pertemuan perdana ini, agar kita memiliki pandangan umum terlebih dahulu tentang apa yang akan kita pelajari. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita akan mempelajari salah satu cabang dari ilmu-ilmu Islam, yaitu ilmu fikih. Bisa dilihat di modul yang dibagikan bahwa ilmu fikih itu secara bahasa, fikih itu secara bahasa artinya adalah al-fahmu, pemahaman. Jadi kata paham itu berasal dari bahasa Arab. Al-fahmu, al-fikhu itu artinya al-fahmu, yaitu pemahaman. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Musa alaihi salam, ketika beliau ingin menemui Firaun dan pengikutnya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli." Rabbi israhli sadri, wahai Rabbku, lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatan min lisani, lepaslah kekakuan dari lisanku. Yafqahu qawli, agar mereka faqih terhadap ucapanku. Artinya agar mereka paham terhadap ucapanku. Jadi ini arti kata fikih secara bahasa, artinya memahami. Adapun secara istilah disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala bahwa yang dimaksud dengan fikih atau dengan fikih adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasib min adillatiha at-tafsiliyah. Yang dimaksud dengan ilmu fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah. Jadi dia tidak berbicara tentang keyakinan, tentang i'tiqad, tentang rukun iman, enggak. Kalau rukun iman kemarin kita sudah bahas, selesai kita dari iman kepada Allah sampai iman kepada takdir, sudah selesai kita dalam pembahasannya. Adapun fikih, dia hanya berbicara tentang hukum-hukum syar'i yang sifatnya amaliyah. Membahas bagaimana tata cara sholat, sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tata cara berwudu yang benar, ya, tata cara menunaikan zakat bagaimana, ketentuan-ketentuan zakat, berpuasa, haji dan yang semisalnya, maka ini diatur dalam ilmu fikih. Jadi jangan mencari tata cara sholat dalam kitab akidah, ya, tapi carinya di kitab fikih. Kemudian kata Asy-Syafi'i, al-muktasab min adillatih tafsiliyah, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi fikih itu sumbernya adalah dalil-dalil. Jadi bukan, ya, adat istiadat, bukan tradisi. Walaupun di sebagian bab fikih, ya, masuk pembahasan tentang kebiasaan masyarakat, namun sumber utamanya adalah dalil-dalil syar'i, Al-Qur'an, sunnah dan ijma. Inilah hukum, inilah dasar utama dari ilmu fikih. Adapun keutamaan mempelajari fikih ini perlu kita ketahui agar kita bersemangat. Ya. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan sebagian dari para sahabat agar mereka tidak semuanya ikut berperang. Tapi ada sebagian di antara mereka yang bertafaqquh fiddin. Ya, bertafaqquh fiddin artinya mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat yang ke-122, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka al-mu'minun liyanfiru kafatan. Falaula nafara min kulli firqin aw min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyundhira qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah sepatutnya bagi semua mukmin itu pergi. Artinya pergi untuk berperang. Nabi alaihi salatu wasalam dahulu beliau sering mengutus pasukan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ingatkan, tidak semuanya itu harus pergi berperang. Hendaknya ada sebagian di antara orang-orang yang beriman itu tetap tinggal bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Liyatafaqqahu fid-din, agar mereka bertafaqquh di dalam agama. Waliyundhiru qaumahum idza raja'u, dan agar mereka bisa mengingatkan kaumnya melakukan dakwah, ya, apabila mereka kembali ke kaum mereka, ya, ilaihim, ya, idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, agar mereka, ya, mendapatkan peringatan, supaya mereka mendapatkan peringatan. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa ada sebagian orang yang diperbolehkan dia jangan berjihad, justru dia tidak berjihad, tidak ikut berperang. Tapi apa? Bertafaqquh fiddin, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga ayat ini menunjukkan keutamaan orang yang bertafaqquh fiddin. Dia bisa mengajari orang lain. Ya, nah ini ibu-ibu di sini belajar fikih, nanti kalau sudah punya ilmunya bisa mengajari, mungkin mengajari orang terdekatnya atau mengajari anak-anaknya. Dan ini luar biasa pahalanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin na'am." Apabila Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan hidayah melalui tanganmu kepada seseorang, maka yang demikian itu lebih baik daripada unta-unta merah. Jadi kalau ada orang misalnya ibu belajar fikih kemudian ngajari anak-anak sholat, ibu di sini belajar bagaimana cara taharah, kemudian ngajari putrinya cara taharah seperti ini, maka dapat pahala. Selama mereka melakukan amalan tersebut, kita mendapatkan pahala. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa tidak semua orang itu boleh berdakwah, artinya mengajarkan agama, dia harus punya ilmu. Bahkan ilmu inilah syarat yang paling utama ketika seseorang ingin mengajarkan agama. Apa yang diajarkan kalau dia tidak punya ilmu? Ya, ini menunjukkan kepada kita demikian besar keutamaan bertafaqquh fiddin, belajar agama. Ya. Kemudian dalil lain yang menunjukkan keutamaan mempelajari fikih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya, jadi wajib bagi kita untuk menuntut ilmu agama. Berdosa seseorang kalau dia tidak mau menuntut ilmu agama. Sebagian orang mengatakan, biarlah saya dalam kejahilan, kata dia. Karena orang yang jahil itu, orang yang bodoh itu kan, dia mendapatkan udur, katanya. Ada gak sebagian orang yang di, kalau kita ingatkan, ayo itu majelis taklim, enggak lah, biarlah saya kayak gini aja. Entah kalau tahu ini gak boleh, itu gak boleh, nanti malah berat. Malah nanti saya dihukum sama Allah kalau sudah tahu hukumnya, tapi melanggar. Kemudian dia gak mau menuntut ilmu. Pernah gak dengar yang seperti ini? Kalau saya pernah. Ya, ada orang yang mau ikut taklim, khawatir nanti tahu ini gak boleh, itu gak boleh, nanti saya dosa. Biarkan saya dalam kebodohan. Nah, dia berdosa ya, yang berpendapat seperti ini, kemudian dia tidak mau menghadiri majelis ilmu, tidak mau belajar, dia berdosa. Kenapa? Karena menuntut ilmu agama itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Ya, kalau dia telah dibuka majelis taklim, dia mampu untuk menghadirinya, dia mampu untuk menghadiri majelis ilmu yang bisa diajarkan dalam Quran dan Sunnah, lalu dia berpaling, tidak mau menghadirinya, lalu dia melakukan perbuatan dosa, tetap dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah ada majelis ilmu, kemudian dia tidak mau hadir. Ya, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Berbeda dengan orang yang tinggal di tempat-tempat terpencil misalnya. Ya, di tempat-tempat yang mungkin memang tidak ada orang yang mengajarkan ilmu, kalau dia itu memang dapat udzur. Ya, dia dapat udzur. Kenapa? Karena memang tidak ada majelis ilmu. Nah, sekarang majelis ilmu sudah dengan mudah kita dapatkan. Apalagi media-media juga sudah banyak. Lalu dia enggak mau sama sekali belajar ilmu agama Allah, maka dia berdosa. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan keutamaan seseorang mempelajari fikih, bertafaqquh fiddin, adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu artinya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini perlu kita sampaikan ya, agar ibu-ibu kalau baca kitab hadis atau kitab fikih kemudian mendapatkan istilah muttafaqun alaih, itu artinya yang disepakati. Arti muttafaqun alaih itu yang disepakati. Maksudnya apa? Bahwa hadis tersebut disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim kesahihannya. Dan ini merupakan derajat hadis yang paling sahih, yang paling tinggi derajatnya. Jadi kalau ada hadis muttafaqun alaih, itu artinya hadis yang paling sahih. Ya. Dari sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan pemahaman agama kepadanya. Jadi tanda kebaikan pada diri seorang muslim itu yaitu ketika dia paham tentang agama. Karena dengan pahamnya dia terhadap agama ini, dia akan terbimbing, terjauhkan dari berbagai macam penyimpangan dan perbuatan dosa. Tanpa adanya ilmu, seseorang ya tidak akan terbimbing. Jadi dia hanya mengandalkan akal pikirannya, tidak mengandalkan dia dari dalil yang syar'i, maka hidupnya pun akan kacau. Berbeda dengan orang yang dituntut oleh ya oleh Al-Qur'an dan juga Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Sesungguhnya para ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala masih banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan bertafaqquh fiddin. Ya, kita sudah tahu sendiri barang siapa yang menghadiri majelis ilmu, dia berjalan dari rumahnya menghadiri majelis-majelis yang di mana sana diajarkan Al-Qur'an dan Sunnah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kemudian juga perlu kita sampaikan, walaupun hadirin semoga dimuliakan Allah, kalau ada dalil dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW menunjukkan tentang keutamaan ilmu, maka ilmu yang dimaksud itu adalah ilmu agama, bukan ilmu-ilmu umum, bukan ilmu kedokteran, bukan ilmu teknik, bukan ilmu ekonomi, bukan ilmu politik, bukan. Ya, banyak orang salah dalam memahami dalil-dalil tentang keutamaan ilmu. Ya, saya sering dapati ketika khutbah misalnya, penceramah dalam ceramah-ceramah, para penceramah tersebut mengatakan bahwa hadis-hadis ini berkaitan dengan semua ilmu. Ini keliru. Apa yang kita bacakan tadi tentang keutamaan menuntut ilmu, itu yang dimaksud adalah ilmu agama. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan ya dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, wa innama warathul ilma." Faman akhadaha faqad akhadha bihadin wafir. Sesungguhnya para nabi itu tidaklah meninggalkan dinar dan dirham. Mereka tidak mewariskan dinar dan dirham. Akan tetapi yang mereka wariskan itu adalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, ia telah mengambil dengan pengambilan yang demikian berharga. Jadi ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, ilmu yang diwariskan oleh para nabi. Bukti lain yang menunjukkan bahwa ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama adalah sebuah peristiwa yang terjadi di kota Madinah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sebagian para sahabat di kota Madinah, mereka melakukan penyerbukan pohon kurma. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak perlu kalian melakukannya, biarkan saja. Ini kan para sahabat di kota Madinah itu mereka kebanyakannya berprofesi sebagai petani kurma. Mereka biasa melakukan penyerbukan silang agar kurma yang dihasilkan itu bagus kualitasnya. Ternyata karena mereka mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata kurma yang dihasilkan kualitasnya buruk. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian lebih mengerti tentang kehidupan dunia kalian. Jadi beliau itu spesialisasinya adalah masalah agama. Beliau tidak mengajarkan ya ilmu-ilmu yang lain. Namun kemudian Ustaz, bagaimana hukumnya kita belajar ilmu-ilmu umum? Ya kalau tujuannya baik untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, ya tetap berpahala. Hanya saja yang kita inginkan di sini agar jangan salah paham. Dalil-dalil tentang keutamaan menuntut ilmu dalam Al-Quran dan Sunnah itu maksudnya adalah keutamaan menuntut ilmu agama, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Namun bukan berarti kaum muslimin tidak perlu belajar ilmu-ilmu umum. Selama itu ilmu memberikan manfaat, maka sangat dianjurkan mereka untuk mempelajarinya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum anfa'ukum linnas, atau khairun nas anfa'ukum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling memberikan manfaat kepada sesama manusia. Cuma kita ingin meluruskan di sini bahwa dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu itu yang dimaksud adalah ilmu agama. Baik, kemudian pembahasan selanjutnya, para ummahat rahimahumullah, apa yang menjadi rujukan fikih? Nah, ini kita perlu tahu. Yang disepakati oleh para ulama atau menurut jumhur mayoritas, lebih tepatnya ini pendapat mayoritas para ulama, bahwa rujukan fikih itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Qur'an. Ya, jadi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rujukan kita yang pertama, yang utama adalah Al-Qur'an. Di sana dijelaskan tentang kewajiban sholat, kewajiban berpuasa, bagaimana melakukan thaharah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'anlah yang menjadi rujukan kita. Kemudian yang kedua adalah as-sunnah. Yang dimaksud dengan as-sunnah ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok diperlukan hadis? Para muhadz yang dimuliakan oleh Allah, karena tidak semua ibadah itu dijelaskan ya oleh Al-Qur'an secara mendetail. Di Al-Qur'an kita diperintahkan untuk ya menegakkan sholat, wa aqimus shalah wa atuz zakat, tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tapi di dalam Al-Qur'an kita tidak akan mendapati bagaimana detail seseorang itu melakukan sholat. Dari mana kemudian kita tahu sholat itu seperti ini bentuknya? Ya, menghadap kiblat, takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah dan seterusnya sampai salam. Ini tidak ada di dalam Al-Qur'an. Kita mengetahuinya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga rujukan kita ya dalam mempelajari agama ini adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hadis-hadis beliau. Sehingga keliru sebagian orang yang mengatakan cukup bagi kami Al-Qur'an. Ada aliran yang menyebutkan bahwa mereka tidak membutuhkan Al-Qur'an. Tidak membutuhkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka disebut sebagai golongan Qur'aniyun. Ya, golongan Qur'aniyun. Kami enggak mau ngambil hadis, kami maunya Al-Qur'an saja. Atau sebagian ulama menyebut mereka sebagai golongan ingkarul hadis. Orang-orang yang mengingkari hadis. Di Indonesia ada juga, mereka enggak mau terima hadis, maunya Al-Qur'an saja. Maka ini merupakan suatu kesesatan. Karena tidak mungkin seseorang itu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan as-sunnah atau meninggalkan hadis Rasulullah. Ya, coba bagaimana Anda bisa sholat kalau hanya mengandalkan Al-Qur'an? Coba lihat mana ajarannya takbiratul ihram terlebih dahulu. Kemudian tata cara rukuk seperti apa? Sujud seperti apa? Ini semua kembalinya kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan yang lucunya para umat, kenapa mereka mengambil Al-Qur'an? Mereka punya dalil. Kenapa kita mencukupkan diri kepada Al-Qur'an saja, tidak membutuhkan sunnah? Kemudian kata mereka, dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah bahwa Rasulullah itu dahulu karena khuluquhul Qur'an. Dahulu Rasulullah SAW itu akhlaknya adalah Al-Qur'an. Jadi kita tidak membutuhkan hadis, cukup mengambil Al-Qur'an, kata mereka. Nah, ini suatu hal yang kontradiksi, kontradiktif. Kenapa? Karena yang diucapkan Aisyah itu hadis. Kata mereka tidak butuh hadis, tapi kenapa kalian berdalilkan dengan ucapan Aisyah bahwa Nabi itu akhlaknya adalah Al-Qur'an? Nah, ini kontradiktif. Ya. Maka dalam beragama yang menjadi landasan kita adalah al-hadis. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fiikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, ya kitaballah wa sunnatan nabiyhi." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, jadi ini yang kita jadikan patokan. Nabi alaihi salatu wasallam ya juga banyak dalam hadis beliau mengatakan misalnya, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya. Ini menunjukkan bahwa sholat kita itu disesuaikan dengan tuntunan sunnah, tuntunan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tak bisa kemudian membuat tuntunan ibadah sendiri. dalam permasalahan haji misalnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah oleh kalian, ya, ambillah oleh kalian manasik kalian dariku. Jadi ambil manasik haji dan umroh itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya. Apalagi di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala seringkali mengatakan, "Atiullah wa atiur Rasul." Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Ya, oleh karena itu jangan heran kalau nanti ketika kita mempelajari fikih, dalilnya selalu diambilkan dari hadis. Karena memang rujukan fikih yang utama setelah Al-Qur'an itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga di antara rujukan fikih adalah al-ijma'. Al-ijma'. Apa yang dimaksud dengan al-ijma'? Al-ijma' adalah kesepakatan para ulama. Jadi mereka telah bersepakat atas suatu hukum. Ya, ketika ulama, semua ulama dari berbagai mazhab telah sepakat atas suatu hukum, maka itu merupakan kebenaran. Bisa dipastikan bahwa itu suatu kebenaran. Kalau tidak ada orang yang menyelisihinya, maka itu adalah kebenaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tajtami'u ummati 'ala dhalalah." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan juga oleh Al-Imam Abu Dawud, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Umatku ini tidak akan berkumpul, tidak akan bersepakat di atas kesesatan." Artinya kalau sesuatu itu salah, pasti ada yang mengingkari. Tapi kalau sudah semua ulama sepakat, ya, tentang suatu perkara, maka hal tersebut adalah kebenaran yang wajib untuk kita ambil. Misalnya dikatakan para ulama sepakat, barang siapa yang mengingkari kewajiban sholat, maka dia kafir, keluar dari Islam. Nah, ketika sudah dinukilkan, enggak ada ulama yang menyelisih pendapat bahwa orang yang mengingkari wajibnya sholat kafir, keluar dari Islam, maka itulah kebenaran. Ya, maka itulah kebenaran. Kebenaran pernyataan yang menyebutkan bahwa orang yang mengingkari wajibnya sholat, dia kafir, keluar dari Islam. Ya. Jadi ini landasan fikih yang ketiga, yaitu ijma'nya para ulama. Ketika mereka bersepakat atas satu permasalahan, tidak ada yang menyelisihi, maka itu adalah sebuah kebenaran. Kemudian yang terakhir di antara rujukan fikih yang disepakati oleh atau yang diakui oleh jumhur oleh mayoritas para ulama adalah al-qiyas. Al-qiyas. Apa itu qiyas? Yaitu menyamakan cabang dengan asal. Ada cabang, ada asal. Ya. Dalam sebagian hukum, karena adanya sebab yang menggabungkan keduanya. Jadi ada asalnya, kemudian ada cabangnya. Cabang ini dianalogikan kepada asalnya, karena dia memiliki ya sifat yang sama. Untuk memudahkan, kita kasih contoh. Narkoba. Apa itu narkoba? Katanya apa, nasi goreng bakmi, ya, narkoba. Kalau di daerah Banyumas, narkoba itu nasi goreng bakmi. Kalau di sini namanya magelangan. Narkoba, narkotika dan obat-obatan terlarang. Dahulu di masa Nabi SAW nggak ada yang namanya pil ekstasi, nggak ada yang namanya sabu-sabu, nggak ada yang namanya morfin, ganja, dan yang semisalnya. Nah, lantas kalau tidak ada benda-benda tersebut, apakah kita tidak bisa menentukan hukumnya? Jawabannya bisa sekali. Itu dengan apa? Dengan qiyas. Nah, ini pentingnya qiyas. Ya, zaman telah berubah. Ya, perkara sudah banyak berganti. Teknologi berkembang pesat. Bagaimana kaum muslimin menghadapi perkembangan teknologi tersebut? Mereka menghadapinya dengan qiyas, analogi. Jadi apa yang tidak ada di zaman Nabi SAW dikiaskan dengan apa yang ada di masa Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Dahulu enggak ada yang namanya narkoba, tapi di zaman Nabi ada yang namanya khamr. Ketika orang meminumnya, maka hilang akalnya. Maka narkotika ini kita apa? Kiaskan dengan apa? Dengan khamr. Sehingga hukumnya sama dengan hukum khamr, haram hukum. Bahkan mungkin lebih parah. Karena kalau khamr mungkin tidak atau lama sekali dia menyebabkan kerusakan permanen. Tapi narkoba sebagai narkoba merusak badan dengan begitu cepat. Orang yang badannya bagus langsung jadi krempeng, ya giginya pada tanggal, ya. Maka bisa jadi narkoba lebih parah. Nah yang seperti ini adalah metode yang dilakukan oleh para ulama untuk menentukan hukum, terutama hukum-hukum yang tentang sesuatu yang tidak ada di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah, empat rujukan fikih, ya, yang disepakati oleh atau yang teranggap di sisi jumhur para ulama. Jumhur itu artinya mayoritas. Jadi kalau saya bilang jumhur ulama itu artinya mayoritas para ulama. Misalnya ada empat madhab, ya, tiga di antara mereka berpendapat hal yang demikian, maka ini kita katakan jumhurnya para ulama. Mayoritas para ulama. Kemudian juga yang perlu kita ketahui dalam permasalahan fikih, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, fikih itu dibagi secara garis besar oleh para ulama menjadi dua. Yang pertama mereka sebut sebagai ahkamul ibadah, yakni yang menyangkut hubungan yang khusus antara seorang hamba dengan Allah. Ibadah, paham ya kita ibadah, ya. Misalnya ahkamus sholat, hukum sholat, atau sebelumnya ahkamut taharah, hukum tentang taharah, bersuci. Ahkamus sholat, ahkamus siyam, ahkamus zakat, ahkamul hajj wal umrah. Ini semua berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini ahkam ibadah. Ini yang akan menjadi pembahasan kita di awal. Jadi biasanya kitab-kitab fikih itu pertama kali dia enggak langsung masuk ke ahkam muamalah, enggak. Tapi pertama kali ahkamul ibadah. Karena inilah yang menjadi tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Makanya para ulama yang mendahulukan pembahasan ahkamul ibadah, karena inilah yang diperintahkan kepada kita, itu beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, ahkamul muamalah, yaitu yang menyangkut hubungan antara sesama manusia, seperti jual beli. Islam itu adalah agama yang lengkap, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina." Pada hari ini, yaitu pada hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah pada Hajjatul Wada, satu tahun sebelum wafatnya beliau atau menjelang wafatnya beliau, turun sebuah ayat. Bunyinya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. "Wa atmamtu 'alaikum nikmati." Dan aku telah lengkapkan nikmatku atas kalian. "Wa raditu lakumul Islama dina." Dan aku ridho Islam itu menjadi agama bagi kalian. Agama kita demikian sempurna ini. Mengatur bukan hanya hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga mengatur hubungan sesama. Apa yang menjadi kemaslahatan kita itu semua sudah diatur. Ya, kita hidup enggak bisa sendirian di muka bumi ini. Kita pasti membutuhkan orang lain. Ya. Kita makannya apa di sini? Makan nasi. Masih orang Indonesia ya? Makannya apa? Nasi. Tapi mungkin ibu-ibu ya. Makannya apa? Apa itu? Gandum. Oatmeal makannya. Enggak makan nasi lagi, diet Ustaz. Ya, maka kita makan nasi misalnya. Artinya bahwa kita enggak semuanya di sini punya sawah kan? Enggak semuanya kemudian ya punya stok beras, artinya dia menanam sendiri, enggak. Dia butuh orang lain. Nah, Islam itu sampai mengatur itu bagaimana jual beli agar kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Pak petani mendapatkan manfaat dari uang yang kita berikan, kita pun mendapatkan manfaat dari barang yang dia jual. Nah, ini diatur dalam Islam bagaimana agar tidak terjadi kedzaliman. Demikian juga pinjam meminjam. Nah, masalah hutang. Ya, diatur bagaimana caranya ketika memang itu adalah bentuknya adalah pinjaman, maka tidak boleh mengambil keuntungan dari pinjaman tersebut. Beda dengan bagi hasil. Nah, nanti inilah yang akan kita bahas. Tapi masih lama ya, itu ya. Akabul ibadah yang sendiri yang harus kita akabul ibadah itu yang harus kita selesaikan, baru akabul muamalah. Tapi nanti kita bahas ya. Ketika pinjam meminjam, enggak boleh dia mengambil bunga ya atau mengambil tambahan dari pinjaman yang dikembalikan. Itu semua diatur di dalam Islam. Demikian juga hukum jinayat. Kalau orang melakukan kedzaliman kepada saudaranya, misalnya dia membunuh saudaranya, apa hukumannya? Ini juga sudah diatur dalam Islam. Demikian juga yang berkaitan dengan pernikahan. Siapa orang yang boleh kita nikahi, siapa orang yang tidak boleh kita nikahi. Kemudian apa yang menjadi kewajiban seorang suami, bagaimana ketika mereka harus berpisah. Semuanya sudah diatur di dalam Islam. Luar biasa. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi kita, di mana Allah telah menurunkan agama yang demikian lengkap mengatur segala sisi kehidupan kita. Tidak ada agama yang seperti Islam. Kalau ibu-ibu mempelajari perbandingan agama, maka enggak ada agama yang mengatur segala sisi kehidupan melainkan hanya Islam. Islam mengatur bagaimana cara memimpin, cara berkuasa, cara memimpin suatu negara. Ada aturannya dalam Islam. Sampai perkara yang detail. Coba cari di ajaran agama yang lain, ada enggak tata cara masuk kamar mandi? Seperti mendahulukan kaki kiri, kemudian berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dalam Islam ada. Makanya dahulu Salman Al-Farisi itu pernah diajak-ajak oleh orang Yahudi. "Wahai Salman," kata orang Yahudi, "ya, benar nih agamanya, agama kalian lengkap mengatur segala sesuatu nih." Kata Salman, "Iya." Dia dengan bangga mengatakan, "Sampai ketika buang air kami diperintahkan untuk tidak menghadap kiblat." Wah, dijelaskan oleh Salman. Menunjukkan agama kita adalah agama yang sempurna. Kita enggak perlu mencari metode-metode yang lain, cukup mengikuti apa yang telah diajarkan oleh agama kita. Semuanya sudah komplit. Sampai dalam hubungan suami istri saja diatur dengan detail. Luar biasa ajaran Islam. Mana ada agama yang mengatur sampai seperti itu? Ya. Ini yang berhubungan dengan pembagian fikih. Jadi secara garis besar ada dua, ada ahkamul ibadah, ada ahkam al-muamalah. Kemudian ini yang perlu kita ketahui juga, beberapa istilah yang dipakai dalam permasalahan fikih, ada yang namanya hukum at-taklifiyah, pembebanan syariat. Jadi ibu perlu tahu, kalau misalnya kita katakan ini hukumnya wajib, apa maknanya? Ini mandub atau ini sunnah, apa maknanya? Kalau ini haram, ini apa maknanya? Makruh, apa maknanya? Mubah, apa maknanya? Ini lima hukum taklifiyah yang hendaknya kita ketahui. Yang pertama, wajib. Wajib ini juga disebut dengan fardu. Wajib atau fardu. Apa yang dimaksud dengan wajib? Yaitu apa-apa yang diperintahkan oleh pembuat syariat, artinya yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dengan bentuk keharusan, harus dilakukan. Wajib itu artinya apa? Harus dilakukan. Ya. Seperti sholat lima waktu. Ini diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk wajib, pengharusan. Kemudian sesuatu yang wajib ini pelakunya berhak diganjar, diberi pahala. Ya, kalau dia melakukannya dengan ikhlas. Jadi kalau kita dulu mempelajari ilmu fikih di sekolah, ya ada dulu ya di pelajaran agama dikatakan wajib itu adalah apabila dilakukan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Nah, ini kurang tepat sebenarnya atau kurang detail ya. Ya, Kalau fikih jangan gampang menyalah-nyalahkan orang ya. Jadi ada yang lebih tepat ya. Jadi wajib itu yaitu apabila dilakukan ikhlas karena Allah baru mendapat pahala. Jadi enggak semua orang sholat itu dapat pahala. Ya. Dia berhak untuk mendapatkan pahala, tapi bisa jadi enggak dapat kalau tidak ikhlas. Makanya para ulama kalau mendefinisikan sesuatu dengan lebih detail, dia berhak untuk mendapatkan ganjaran. Kalau ditinggalkan, dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Jadi enggak mesti dihukum. Nah, kalau misalnya Allah berkenan untuk mengampuninya, misalnya dia enggak sholat, lalu kemudian apa, dia melakukan amalan yang luar biasa, ya, yang luar biasa. Dia meninggalkan salat sholatnya, tapi dia melakukan amalan yang luar biasa. Misalnya dia berjihad di jalan Allah, yang harusnya dia diadab karena dosa dia meninggalkan sholat, bisa jadi Allah ampuni. Tapi hukum asalnya dia berhak untuk mendapatkan hukuman, tapi bisa jadi Allah ampuni. Jadi kita nggak memastikan ya bahwa seseorang itu kalau melakukan perkara yang wajib dia langsung dapat pahala. Tidak ada yang meninggalkan langsung mendapatkan dosa, ya. Tapi apa? Dia berhak untuk mendapatkan itu. Bisa jadi Allah berikan, bisa jadi tidak Allah berikan. Adapun mandub, ini yang kedua. Jadi mandub ini memiliki banyak istilah ya di kalangan para ulama. Ibu boleh tambahkan di kertas kita itu, mandub itu istilah lainnya mustahab. Mustahab. Ya. Atau sunnah. Atau sunnah. Mandub itu kata lainnya mustahab atau sunnah. Ini secara istilah adalah apa-apa yang diperintahkan oleh pembuat syariat tidak dalam bentuk keharusan. Diperintahkan juga dia, tapi tidak dalam bentuk keharusan. Seperti sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat-sholat wajib. Ada 12 jumlahnya. Ya, barang siapa yang menjaga 12 rakaat sunnah rawatib ini, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Jadi ibu kalau tidak ada halangan, dijaga ya sholat sunnah rawatibnya 12 rakaat. 4 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat setelah sholat duhur, kemudian 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholatul isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini 12 rakaat sholat rawatib yang apabila seseorang menjaganya, maka dia berhak untuk mendapatkan rumah di surga. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya. Jadi dia tidak pelakunya, kalau dia melakukannya dia diganjar, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia melakukannya dengan ikhlas karena Allah. Dan meninggalkannya, orang yang meninggalkannya tidak mendapat hukuman. Ya, jadi kalau meninggalkan perkara yang sunnah ini, dia tidak dapat hukuman. Cuma kurang keutamaannya. Dahulu ada orang badui datang kepada Nabi SAW, dia tidak mau ngelakuin yang sunnah-sunnah. Dia menginginnya apa? Yang wajib-wajib saja, berat kalau dia sunnah. Ya kalau saya konsisten gimana? Yang wajib-wajib saya lakukan, wahai Rasul, kamu akan masuk surga, kata Nabi. Jadi apa? Enggak berdosa kalau kita meninggalkan perkara yang sunnah. Tapi alangkah baiknya ya kita tentu ya dalam masalah dunia saja menginginkan kedudukan yang tinggi di tengah-tengah manusia. Maka apalagi dalam masalah akhirat. Karena siapa yang mampu untuk menambah dengan ibadah-ibadah yang sunnah atau ibadah-ibadah yang mandub atau ibadah-ibadah yang mustahab, maka hendaknya dia tambahkan. Ya, agar apa? Pertama, ya, untuk menambal ya ibadah wajib kita. Terkadang kan kita enggak sempurna melakukan ibadah kita ini. Misalnya sholat. Ketika sholat ternyata sambil mikir, nah ini nanti siap mau masak apa. Ya, kurang kehusyuannya. Maka untuk menambal itu kita tambahi dengan apa? Sholat sunnah untuk menambal kekurangan. Kemudian ketika puasa di bulan Ramadan, mungkin terkadang kalau ketemu temannya masih suka keluar omongan-omongan yang tidak pantas untuk dibicarakan di bulan Ramadan. Maka kita tambal dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal dan seterusnya. Ini mandub atau mustahab atau sunnah. Kemudian yang ketiga, haram. Ya. Haram itu adalah apa-apa yang dilarang oleh pembuat syariat dalam bentuk keharusan untuk ditinggalkan. Tidak bisa tidak. Harus dia tinggalkan. Kalau dia tidak meninggalkannya, maka dia berdosa. Ya. Dan suatu yang haram ini, dia diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia meninggalkannya itu karena Allah. Jadi kalau definisi kita dulu, yang namanya haram kalau ditinggalkan berpahala, ini kurang tepat. Tidak semua orang meninggalkan perkara yang haram itu dapat pahala. Saya ambil contoh. Misalnya ada orang yang suka meminum khamr dan berzina. Kemudian Allah hukum dia kena stroke misalnya. Lalu dia tinggalkan zinanya. Ya gak bisa lagi berzina, gak bisa lagi ya. Kena stroke gak bisa lagi. Kemudian gak lagi minum khamr. Dia tinggalkan maksiatnya. Tapi bukan karena Allah, karena gak mampu lagi. Ya, dia meninggalkan itu. Dapat pahala gak? Enggak. Kecuali kalau memang dia kemudian bertobat, saya tinggalkan karena Allah. Tapi kalau orang meninggalkan sesuatu itu tidak serta-merta dapat pahala. Makanya kurang tepat kalau para ulama sebagiannya mendefinisikan atau kurang ya, kurang detail ya, kalau mengatakan bahwa yang haram itu kalau meninggalkannya dapat pahala. Enggak mesti. Kalau dia meninggalkannya bukan karena Allah, misalnya mau mencuri, mencuri haram. Kemudian dia tidak mencuri, kenapa? Ada CCTV. Apakah dia dapat pahala? Enggak, ya. Makanya dia baru dapat pahala kalau meninggalkannya karena Allah. Dan orang yang melakukannya berhak untuk mendapatkan hukuman. Ini adalah haram. Kemudian yang keempat, makruh. Makruh secara bahasa yang dimurkai atau yang tidak disukai. Ya. Secara istilah adalah apa-apa yang dilarang oleh pembuat syariat tapi tidak dalam bentuk keharusan untuk ditinggalkan. Seperti ngambil dan memberikan sesuatu dengan tangan kiri. Ya, hanya kalau sama anak-anak kan kita bilang, pakai tangan manis. Dicicip sama anaknya kok enggak manis ya. Tangan manis maksudnya tangan kanan. Maka orang yang misalnya dia memberikan dengan tangan kiri, dia enggak berdosa. Cuma perkara tersebut lebih utama untuk ditinggalkan. Lebih utama untuk ditinggalkan. Kemudian yang terakhir, para ulama hadirin yang dimuliakan Allah, adalah mubah. Mubah artinya yang diumumkan atau diizinkan. Adapun secara istilah artinya apa-apa yang tidak berhubungan dengan perintah dan larangan secara asalnya. Ya. Seperti makan di malam hari di bulan Ramadan. Orang sudah berbuka, kemudian habis tarawih misalnya dia makan. Maka enggak ada perintahnya, enggak ada larangannya. Enggak ada perintahnya kemudian habis kamu sholat tarawih makan, enggak ada. Ya. Tidak ada juga larangan untuk melakukan perbuatan tersebut, mubah. Dan mubah tidak mengakibatkan ganjaran dan tidak juga mengakibatkan adanya hukuman. Jadi kalau kita makan aja, makan biasa saja, ini enggak dihukum, enggak dapat pahala juga. Kalau cuma makan saja. Cuma ada catatan para umat yang dimuliakan Allah, kecuali apabila perkara yang mubah itu merupakan jalan untuk mendapatkan kebaikan. Misalnya, seseorang ya makan agar dia kuat beribadah. Ya, saya ini ingin hadir di majelis taklim. Kalau perut keroncongan enggak bisa konsentrasi, makan dulu. Tapi kalau kebanyakan makannya malah ngantuk, ya. Maka apabila dia berniat dan seperti itu, saya makan agar apa? Agar kuat saya dalam melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perkara yang mubah ini berubah menjadi ya perkara yang sunnah. Artinya dia diberi pahala. Dia diberi pahala. Contoh lain lagi yang disebutkan oleh para ulama, hubungan suami istri. Ini perkara yang mubah. Tapi kalau seseorang meniatkan untuk menjaga kehormatan dirinya dengan hubungan suami istri untuk menjaga kehormatan pasangannya, ya demikian juga agar memperoleh keturunan yang soleh dan soleh, dia niatkan untuk itu, maka ya amalan yang mubah ini berubah menjadi ibadah, berubah menjadi ibadah. Makanya para sahabat dahulu, sebagian di antara mereka ada yang tidak punya harta untuk bersedekah, ya. maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, setiap tasbih kalian itu sedekah, setiap takbir kalian sedekah, setiap tahmid kalian itu adalah sedekah, wa fi ahadikum sedekah. Bahkan dalam hubungan suami istri kalian itu ada sedekah. Maka kemudian para sahabat bertanya, bagaimana mungkin seorang hanya menunaikan syahwatnya saja wahai Rasul, dia kemudian dapat pahala? Kata Nabi SAW, bukankah kalau dia tumpahkan itu, dia salurkan pada bukan pada pasangannya, dia menjadi dosa. Maka ketika dia menyalurkan pada apa yang merupakan haknya, dia akan mendapatkan pahala. Ya, jadi kita ini harus pintar-pintar dalam menghadapi perkara yang mubah ini. Banyak perkara yang mubah bisa diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita niatkan sebagai wasilah untuk mendapatkan kebaikan. Sebaliknya juga, ya. Kalau dia perkara yang mubah itu merupakan jalan keburukan. Misalnya dia makan. Dia makan agar tujuannya agar kuat melawan kemaksiatan. Misalnya dia ngopi, minum kopi kan mubah. Ya. Enggak ada kan ibu yang mengharumkan kopi ya. Kopi mubah. Misalnya ada orang, saya minum kopi. Tujuannya biar bisa melek sampai malam. Ada acara dangdutan di kampung sebelah misalnya. Maka itu menjadi dosa. Kenapa? Karena ini merupakan wasilah bagi dia untuk melakukan perbuatan dosa. Nah, ini istilah-istilah dalam ilmu fikih yang perlu ibu-ibu ketahui. Ya, nanti kita akan banyak sekali menyebutkan istilah-istilah ini. Kemudian saya akan gambarkan kepada ibu-ibu tentang dunia fikih ya. Dalam dunia fikih ini ada 4 mazhab yang dikenal dalam Islam. Ya, pertama dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di luar orang-orang Syiah ya, kita ini Sunni, kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pedomannya adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau orang-orang Syiah beda lagi. Pedoman mereka itu Ahlul Bait. Ya, Ahlul Baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah berbeda dengan kita. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, maka mereka mengakui adanya 4 mazhab. Ini ibu-ibu perlu tahu ya, pengetahuan tentang mazhab. Yang pertama mazhab Hanafi. Ya. Ini diusung oleh Al-Imam Abu Hanifah. Nama asli beliau An-Nu'man bin Thabit At-Tamimi Al-Kufi. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah. Berarti masih awal-awal ya. Sekitar 70 tahun pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau baru dilahirkan. Nah, beliau wafat pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah di Baghdad dalam usia 70 tahun. Nah, beliau ini mengusung mazhab ya, atau pendapat-pendapat fikih beliau ini menjadi satu mazhab namanya mazhab Hanafi. Dan ini berkembang pesat di India, Pakistan, Afghanistan, Asia Tengah dan juga Turki. Ya. Dan kalau melihat statistiknya itu paling banyak itu pengikut mazhab Hanafi ya di dunia. India saja udah berapa juta? 220 juta. Tambah Pakistan sudah 250 juta. Jangan kira di India itu sedikit ya Islam, kaum muslimnya banyak ya. Kalau kita tablik akbar itu paling sekitar 25.000-30.000 orang yang hadir. Katanya kemarin yang kajian yang Ustaz Syafiq Basalamah di UGM itu 25.000 yang hadir. Kalau mereka ratusan ribu yang hadir. Toanya sampai panjang sekali. Karena memang banyak kaum muslimin di sana. Ya. Di Afghanistan, Asia Tengah dan juga Turki. Makanya kalau ibu-ibu umroh kemudian sholat di tengah-tengah mereka, jangan kaget nanti ya kalau imam mengucapkan amin ya, mereka itu enggak mengucapkan amin. Artinya tidak dijaharkan tapi disirkan. Makanya dulu saya pernah sholat di bandara. Kanan kiri pokoknya semuanya orang India. Kemudian imamnya baca waladhalin. Saya kan biasa amin tua sendirian. Yang lainnya mau enggak baca amin tahu ternyata mazhabnya Hanafi. Mazhab Hanafi aminnya disirkan. Kemudian yang kedua mazhab Maliki. Nah, tokoh utamanya adalah Al-Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amr Abu Abdillah Al-Asbuhi Al-Madani. Al-Madani itu artinya beliau dari kota Madinah. Beliau lahir setelah Al-Imam Abu Hanifah tahun 94 Hijriah. Nah, beliau ini punya kitab hadis namanya Al-Muwatta. Suatu kitab hadis yang terkenal. Nah, sekarang itu mazhab Maliki banyak dipegang oleh kaum muslimin di Afrika Utara. Afrika Utara itu seperti Aljazair, Maroko, Tunisia, Libya, Mauritania. Itu banyak negara-negara Islam di Afrika Utara. Mereka masuk Islam sejak zaman Khulafaur Rasyidin di masa Utsman bin Affan atau Umar bin Khattab. Mereka sudah masuk Islam. Jadi mazhab Maliki banyak berkembang di sana. Ya. Di antara mazhab Maliki ini pendapatnya, misalnya seseorang susah mendapatkan air, artinya air itu ada. Kalau misalnya orang tua ya, saya pernah diceritakan oleh guru fikih saya, kalau mereka itu di masjid-masjidnya itu katanya ada batu. Batu itu memang dibiarkan berdebu. Misalnya ada orang yang sudah sepuh, jalannya susah, ya. Kemudian batal wudunya. Nah, kalau menurut mazhab Maliki itu cukup baginya untuk tayamum. Jadi kalau susah kan dia harus wah jalan ke tempat wudu, wudu susah. Ya cukup tayamum aja, ambil batu itu kemudian tayamum. Nah, ini salah satu pendapat mazhab Maliki. Walau saya enggak terlalu memperdalam mazhab Maliki ya. Yang saya banyak pelajari mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Karena Syafi'i itu adalah mazhab di negeri kita, Hambali ya ketika dulu waktu belajar di Yaman ya, kebetulan madrasah kami banyak mengajarkan fikih-fikih mazhab Hambali. Baik, ini mazhab Maliki. Kemudian mazhab yang ketiga mazhab Syafi'i. Ya. Ya, mazhab Syafi'i ini diambil dari Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi nama Imam Syafi'i itu aslinya Muhammad bin Idris. Beliau lahir di Gaza di Palestina pada tahun wafatnya Abu Hanifah. Jadi ketika Abu Hanifah meninggal dunia, lahir Imam Syafi'i. Nah, beliau ini adalah muridnya Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i ini belajar kepada Imam Malik, tapi kemudian beliau membentuk mazhab sendiri. Dulu beliau kebanyakan waktu beliau di Irak, di Baghdad. Makanya beliau sempat ketemu Imam Ahmad. Imam Ahmad belajar kepada Imam Syafi'i. Jadi Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Ya. Nah, kemudian beliau ini ya menulis kitab-kitab yang menunjukkan fikih beliau. Di antaranya kitab Al-Umm. Ya, induk kitab Al-Umm. Ini yang menjadi rujukan utama mazhab Syafi'i. Ini ucapan-ucapannya Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm. Nah, mazhab Syafi'i ini diamalkan oleh banyak penduduk Mesir, kemudian penduduk Yaman dan kaum muslimin di Asia Tenggara. Makanya kalau kita lihat di Indonesia, Malaysia, Brunei, ini pola beragamanya mirip. Ya, karena mereka memang satu mazhab. Contohnya kalau sholat subuh kebanyakan mereka baca kunut. Nah, ini mazhab Syafi'i. Atau ketika sholat, sebagian di antara mereka melafadzkan niat. Kalau kita di sekolah gimana itu? Ya? Baca niat kan? Usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbila qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Ma'muman adaan lillahi ta'ala. Alhamdulillah masih ingat saya. Ya. Kalau puasa, nawaitu shauma ghadin an adaa fan apa? Fan hadhihi sanati. Hari syari lillahi ta'ala ya. Nah, itu orang-orang Syafi'i ya. Mereka mengatakan bolehnya talafud biniyah. Ya, bolehnya kita melafazkan niat. Kemudian yang keempat mazhab Hambali. Nah, ini mazhab yang terakhir kali muncul. Ya, pengusungnya adalah Al-Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Hambal itu nama kakeknya. Nama kakek beliau. Ya, tapi mazhab beliau dikenal dengan mazhab Hambali. Beliau lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah, wafat tahun 241 Hijriah. Nah, beliau ini muridnya Imam Syafi'i. Ketika Imam Ahmad menjadi muridnya Imam Syafi'i, sudah dipuji-puji oleh Imam Syafi'i. Ya, bahwa beliau adalah orang yang bertakwa, kemudian orang yang berilmu, ya, luar biasa. Sehingga wajar kemudian Imam Ahmad kemudian membentuk mazhab baru. Nah, mazhab Hambali ini menjadi mazhab resmi kerajaan Saudi Arabia. Makanya kita lihat di sana kan seperti sholat kalau ibu-ibu umroh, di sana imamnya enggak baca bismillah. Coba lihat ya. Langsung apa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Enggak pernah saya sholat di belakang imam Saudi baca bismillah. Kecuali katanya imam Imam Sudais. Katanya ketika ngimami di Masjid Al-Istiqlal, dia menghormati mazhab negeri di Indonesia ini. Ini dia kemudian beliau memulai dengan bismillah. Ya. Nah, yang seperti ini kita harus moderat ya, jangan kemudian kaku ya. Kalau ada orang yang berbeda, kita jangan kemudian nuduh itu sesat, itu bid'ah. Ini keliru ya. Sebagian kawan-kawan yang semangat belajar agama ya, tanpa dia memiliki basic yang kuat, kemudian mudah, oh itu bid'ah, ini bid'ah. Ini saya enggak mau kalau ibu-ibu yang belajar sini seperti itu, jangan ya. Pelan-pelan. Kalau misalnya ada yang berbeda cara ibadahnya, ya kita lakukan. Kalau memang pengen tahu, tanya. Dulu para salaf, kalau melihat ada orang yang berbeda, mereka mengatakan, ma amalaka ala hadza. Kenapa kok kamu lakukan seperti ini? Apa dalilnya? Yang paling tidak kita tahu seperti itu. Jangan kemudian langsung mengatakan ini beda, ini beda. Kecuali memang tidak ada para ulama yang mengatakannya. Benar-benar diada-adakan. Ya, nah seperti itu. Orang kalau belajar ilmunya masih sedikit, biasanya gampang sekali itu. Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Tapi kalau dia belajar mendalam, oh paham dia. Ini yang menjadikan landasan para ulama. Kenapa mereka melakukan hal yang demikian? Ada dalilnya dari Al-Qur'an. Ya. Terkadang memang dalilnya itu sama, ibu-ibu. Dalilnya sama, tapi terkadang pemahaman para ulama yang berbeda terhadap dalil tersebut. Nah, ini kita harus toleran. Contohnya saya ambil kasus antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Kalau mazhab Hambali itu kan mereka setelah ruku ya, bangkit dari ruku, Allahu Akbar, itu tangannya diletakkan di dada. Sementara mazhab Syafi'i ditaruh di samping. Ini dalilnya itu sama. Jadi Nabi kembali ke posisi asal. Nah, sekarang mereka berbeda pemahaman tentang posisi asal di sini. Maksudnya posisi asal sebelum sholat apa posisi asal sebelum ruku? Kalau posisi asal sebelum sholat, memang tangan dibiarkan. Tapi kalau posisi asal ini maksudnya adalah sebelum ruku, di mana tepatnya? Di dada. Jadi mereka sama, ya, sama-sama dalilnya, cuma berbeda pemahamannya. Seperti ini toleran. Jangan kemudian nyalahkan. Lalu kemudian juga masalah bismillah tadi, ya, masing-masing punya hujah. Kalau mazhabnya Hambali yang dianut di Saudi Arabia, mereka berpandangan dengan hadis Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, saya sholat di belakang Rasulullah, belakang Abu Bakar, belakang Umar dan Uthman. Mereka semua memulai dengan Alhamdulillah. Mereka semua memulai sholatnya dengan Alhamdulillah. Nah, kata mazhab Hambali berarti apa? Bacaan yang pertama itu adalah Alhamdulillah, bismillahnya dibaca sir, kata mereka. Nah, kalau Imam Syafi'i tidak memahami seperti itu. Imam Syafi'i memahami bahwa yang dibaca itu, yang dimaksud dengan Alhamdulillah di sini adalah bacaan Al-Fatihah. Jadi beliau tidak memulai sholatnya dengan membaca Qul Huwallahu Ahad, tidak membaca Qul A'udzu Birabbillah min Falaq dan seterusnya, tapi membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah ini maksudnya baca Al-Fatihah. Ya, baca Al-Fatihah dimulai dengan bismillah. Ya, rasa enak kita kalau apa punya pengetahuan fikih yang luas, tidak mudah untuk menyalahkan. Baik, ini mazhab Hambali. Kebanyakan di Saudi. Mazhab resmi kerajaan Saudi Arabia, kemudian di sebagian negara teluk seperti di Kuwait, ya. Kalau saya tidak salah di Qatar juga, di Qatar juga dan di sebagian Suriah. Ini mazhabnya Hambali dan jumlahnya paling sedikit. Mazhab Hambali ini paling sedikit. Paling banyak itu mazhab Hanafi, paling sedikit itu mazhab Hambali. Maaf, paling banyak Hanafi, paling sedikit Hambali. Iya betul ya. Paling banyak itu Hanafi, paling sedikit itu Hambali. Kemudian yang akan kita pelajari ini fikih ya. Bagusnya ibu-ibu punya kitabnya ya. Kalau enggak ada yang bahasa Arab, kalau misalnya belum bisa bahasa Arab, ya baru aja belajar Ustaz Rasulullah 1 ya belum bisa baca kitab itu. Ya, punya kitab terjemahannya itu ibu-ibu udah ada yang sebagian punya terjemahan. Kita akan menggunakan kitab Matan Abi Suja. Nah, ini kalau orang yang pernah mondok pesantren insyaallah tahu. Matan Abi Suja ini fikih ringkas dalam mazhab Syafi'i. Jadi kita tidak akan mengajarkan mazhab baru ya. Karena di Indonesia ini mayoritasnya mazhab Syafi'i, yang kita ajarkan pun adalah fikih mazhab Syafi'i. Nah, Abi Suja ini beliau adalah seorang ulama besar mazhab Syafi'i, nama aslinya adalah Ahmad bin Husain Al-Asbahani. Beliau seorang qadi. Seorang qadi artinya seorang hakim. Ya. Jadi beliau ketika itu diminta oleh sebagian orang, oleh teman-temannya, "Mbok, nulis kitab yang ringkas, yang mudah dipahami agar orang-orang itu bisa mudah belajar fikih Islami." Ya. Maka beliau pun menulis kitab ya yang dikenal dengan Al-Ghoyah wa Taqrib. Al-Ghoyah wa Taqrib atau juga dikenal dengan nama Matan Abi Suja. Abu Suja itu nama dia, panggilannya itu Abu Suja. Qadi Abu Suja. Beliau lahir di Basrah tahun 434 Hijriah dan wafat tahun 593 Hijriah di Madinah. Lahirnya di Basrah Irak, meninggalnya di Madinah. Karena beliau termasuk ulama yang melayani kota Madinah, ya. Dia beliau melayani kebutuhan kaum muslimin di Madinah. Usianya 159 tahun ya. Memang ada khilaf di kalangan para ulama, tapi Allah alam ini yang dikuatkan oleh para muhaddiqin, usia beliau sampai 159 tahun. Diriwayatkan ketika itu ada yang bertanya kepada beliau, "Wahai Imam, apa yang menyebabkan usiamu panjang?" Kata beliau, resepnya satu, jauhi maksiat. Beliau menjauhi kemaksiatan, maka Allah panjangkan usia beliau dan Allah beri keberkahan. Nah, banyak kitab-kitab yang mensyarah. Syarah itu artinya menjelaskan. Jadi matan itu adalah teksnya, teks kitab yang kecil, yang ringkas, kemudian dijelaskan oleh para ulama. Ini maksudnya apa, dalilnya apa, nah, penjelasannya ini namanya syarah. Karena kitab ini adalah kitab yang sangat penting, banyak sekali para ulama yang mensyarah. Di antaranya kitab Fathul Qarib bin Mujib, atau yang disingkat Fathul Qarib, karya Al-Imam Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Kemudian Al-Iqna, karya Imam Ahmad bin Salam Al-Manufi. Lalu Kifayatul Akhyar, nah ini juga makanan santri-santri di pondok pesantren ya. Kifayatul Akhyar, syarah dari Matan Abi Suja, karya Imam Taqiyuddin Al-Husni. Nah kita, karena kita, mohon maaf ya, kita ini pelajar pemula. Saya juga pelajar pemula. Saya ingin mengatakan, saya sudah belajar tinggi, enggak. Saya juga pelajar pemula. Maka cari kitab yang mudah saja. Ya kita tidak memilih Kifayatul Akhyar atau Fathul Qarib, tapi yang akan kita pelajari satu karya yang ditulis oleh ulama masa kita. Penulisnya masih hidup. Syekh Mustafa Bughor. Ini ulama besar mazhab Syafi'i di masa kita. Ya, beliau adalah alumni Al-Azhar Mesir dan mengajar fikih di berbagai kampus di Timur Tengah. Ya, di antaranya di Universitas Damaskus, Universitas Qatar, Universitas Yarmouk, dan terakhir beliau di Universitas Ulum Al-Islamiyah Al-Alamiyah, juga di Jordania, ya, di Jordania, di Amman kalau saya tidak salah ya, di Amman Jordania. Nah, jadi kitabnya ini kita akan bacakan matannya, jadi ucapannya Al-Qadi Abu Suja, lalu kita jelaskan dalil-dalilnya. Tujuannya agar ibu-ibu ya paham permasalahan fikih secara umum. Nanti kalau kita sukses berhasil menyelesaikan ini, baru kita naik kelas. Kalau ini saja, coba lihat, banyak sekali kajian-kajian dibuka awal pertemuan, luar biasa yang ikut berjubel. Namun kemudian ya mundur teratur. Saya pernah buka kajian bahasa Arab. Pertama kali yang ikut itu sekitar 50 orang, 48 di absennya. Masya Allah, 48 orang. Tapi ketika pelajaran berakhir, yang hadir istiqomah cuma 5 orang. 10%. Itu udah lumayan sekali ya. Ada yang jadi ya, yang sampai bisa baca kita. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Alhamdulillah kita telah selesaikan mukadimah atau pendahuluan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan Matan Abi Suja. Ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian kalau ada yang ingin bertanya di kalangan ibu-ibu, ya kalau masalahnya masalah fikih yang akan kita pelajari, mungkin ditunda saja nanti pada babnya. Kalau bab taharah, bab sholat, ya nanti kita akan pelajari. Insyaallah taala. Wallahu taala a'lam.